Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan arju biha an-najata yawmiddin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan dasar landasan yang kedua, landasan utama yang kedua terkait dengan pembahasan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ya, telah kita uraikan bahwa di dalam Islam ada tiga tingkatan. Ada tingkatan Islam, tingkatan iman, dan tingkatan apa? Tingkatan ihsan. Tingkatan Islam sudah kita bahas bahwa rukun-rukun Islam ada berapa rukun? Ada lima, dan ini telah kita terangkan. Kemudian penulis berpindah menjelaskan tingkatan iman. Kata beliau, al-martabatu thaniya al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata beliau, tingkatan yang kedua adalah tingkatan iman. Ya, telah saya terangkan bahwa iman punya dua makna sama dengan Islam. Ada makna umum dan ada makna apa? Makna khusus. Iman dengan makna umumnya adalah qaulun bil lisan, i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan. Yazidu bi ta'ati ar-Rahman wa yanqusu bi ma'siyati ar-Rahman. Jadi iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Jadi ini yang disebut dengan keimanan. Masuk di dalam iman ini segala sesuatu yang diperintah, wajib maupun sunnah. Dan masuk juga di dalam iman meninggalkan segala yang dilarang. Iya. Tidak ada satu bentuk perintah pun, tidak ada suatu bentuk ketaatan apapun kecuali dia masuk di dalam iman. Dan tidak ada suatu perkara pun yang diperintah untuk ditinggalkan kecuali meninggalkannya adalah bagian dari keimanan. Iya. Ini iman dengan makna umum. Mirip dengan Islam dengan makna umumnya. Adapun iman dengan makna khusus, itu yang dimaksud adalah rukun-rukun iman yang enam yang akan diterangkan oleh penulis. Penulis menjelaskan di sini bahwa iman lebih dari 70 cabang. Bid'un. Kalimat bid' dalam bahasa Arab itu angka 3 sampai 9. Jadi 73 sampai 79 cabang. Iya, dikatakan cabang karena memang Allah memperumpamakan keimanan itu seperti pohon. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama'. Allah berfirman, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah itu, keimanan itu seperti pohon thayyibah. Seperti sebuah pohon yang baik. Iya, akarnya menancap dengan sangat kuatnya di bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Iya. Jadi inilah iman diperumpamakan seperti pohon. Dan Nabi sendiri telah menyebutkan bahwa iman memiliki cabang-cabang 73 sampai 79 cabang. Iya. Cabang-cabang ini tidak dirinci semuanya oleh Rasulullah. Tapi beliau menyebutkan sebagian dari cabang-cabang itu. Ada tiga cabang yang disebut. fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Diberi tiga contoh. Satu, ucapan la ilaha illallah. Itulah tadi kita katakan bahwa iman ucapan dengan apa? Lisan. Dan yang kedua, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itulah tadi kita katakan bahwa iman amalan dengan apa? Anggota tubuh. Dan rasa malu bagian dari keimanan. Rasa malu dari amalan apa? Amalan hati. Iya. Dari amalan hati yang pengaruh rasa malu ini kelihatan di tubuh. Tapi dia adalah amalan hati. Karena itulah tadi kita katakan bahwa iman adalah keyakinan apa? Di dalam hati. Baik. Jadi ini yang disebut dengan iman. Nah, jadi iman tatkala memiliki cabang-cabang yang banyak, beraneka ragam cabangnya, ada yang paling tinggi dan ada yang paling rendah dari keimanan. Ini menunjukkan bahwa iman bisa bertambah dan bisa apa? Berkurang. Dan menunjukkan bahwa kaum mukminun bertingkat-tingkat kedudukan dan derajatnya di dalam keimanan. Semakin dia memperbaiki jenjang keimanannya, maka semakin tinggi apa? Keimanannya. Nah, disinilah letak kehidupan ini. Seorang berlomba-lomba untuk menuju kepada surga Allah, berlomba-lomba untuk lebih menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa arkanuhu sittatun. Rukun-rukun iman ada 6. Penulis berpindah menjelaskan rukun-rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ya. Rukun iman yang pertama, engkau beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada para malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Yang keempat, beriman kepada para rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Dan yang keenam, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Ini 6 dari rukun apa? Rukun iman. Ya. Rukun yang pertama, beriman kepada Allah, telah kita terangkan. Ya, keimanan kepada Allah. Kembali saya tegaskan di sini bahwa keimanan kepada Allah terkait pada 4 perkara. Yang pertama, keimanan akan adanya Allah. Yang kedua, keimanan terhadap rububiyah Allah. Bahwa dialah Allah satu-satunya yang mencipta, memberi rezeki, satu-satunya mengatur segala perkara. Kemudian yang ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah. Mengimani bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan yang keempat, beriman terhadap nama-nama dan sifatnya. Yaitu kita tetapkan seluruh asma'ul husna yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, maupun ditetapkan oleh nabinya di dalam hadithnya. Demikian pula kita imani seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan di dalam Al-Quran maupun ditetapkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini keimanan kepada Allah. Yang kedua, keimanan kepada para malaikat. Kita imani keberadaan malaikat. Bahwa dia makhluk Allah, tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makhluk dicipta dari cahaya. Memang Allah ciptakan para malaikat untuk taat kepadanya. Karena itu malaikat tidak mengenal maksiat. Mereka hanya mengenal ketaatan kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Selalu bertasbih malam dan siang, tidak pernah capek para malaikat bertasbih dan memuji Allah. Di antara malaikat ada yang disebut nama-namanya, kita imani siapa yang disebut namanya, seperti Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Munkar dan Nakir. Apa yang disebut namanya dari malaikat kita imani. Dan yang tidak disebut namanya kita globalkan keimanan. Seperti malaikat penjaga gunung, malaikat yang apa namanya, malaikat yang mengatur apa namanya guntur dan petir, turunnya hujan, ya. Demikian pula malaikat penjaga sorga, walaupun sebagian orang sebut malaikat Ridwan, ya, tapi dalam Al-Quran tidak disebut nama, hanya disebut malaikat penjaga sorga. Demikian pula malaikul maut, yang kadang sebagian orang menyebutnya dengan nama Israfil. Ya, tapi ini tidak syah di dalam hadis. Di dalam Al-Quran hanya disebut apa? Malakul maut saja. Jadi yang tidak diketahui namanya kita imani. Apa tugas-tugasnya? Iya. Maka ini secara umum keimanan terhadap para malaikat, dan kita imani bahwa malaikat adalah makhluk-makhluk Allah. Dan namanya makhluk sama dengan yang lainnya. Tidak berhak untuk disembah. Dia makhluk menyembah Allah. Penyembahan, ibadah itu hanya diberikan kepada siapa? Allah semata. Kemudian rukun yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Iya, seluruh kita imani bahwa seluruh kitab-kitab itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan kita imani bahwa kitab-kitab itu semuanya, iya, kita imani secara global terhadap kitab-kitab itu, dan secara khusus kita umat Islam, kita imani Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada kita. Yang diturunkan kepada kita umat Islam. Dan kita imani bahwa seluruh kitab-kitab yang telah berlalu telah terhapus hukumnya, dan semuanya telah tercakup di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Kemudian rukun yang keempat adalah keimanan kepada para rasul. Iya. Keimanan kepada para rasul. Itu kita imani seluruh rasul secara global. Iya. Seluruh rasul secara global. Dan wajib diketahui bahwa kafir terhadap satu rasul saja, maka itu dianggap kafir terhadap seluruh nabi dan rasul. Iya. Karena itu umat Islam beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Beriman kepada seluruh nabi dan rasul. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak membedakan siapapun dari para rasul. Wajib kita imani. Iya. Para rasul yang paling utama ada lima, disebut ulul azmi. Yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi keimanan terhadap para rasul secara global kita beriman kepada seluruhnya. Karena itu keliru dulu ya. Waktu di masa rame-rame ada orang-orang yang membuat karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ada sebagian dari umat Islam yang membalas. Dia membuat juga karikatur Nabi Isa alaihi salam. Hah? Maka ini namanya kekafiran dibalas dengan apa? Kekafiran pula. Iya. Semua yang melakukannya, karikatur Nabi dia buat atau karikatur Nabi Isa, semuanya adalah kekafiran. Iya. Karena itu umat Islam tidak mengenal hal-hal yang seperti itu. Baik. Dan permusuhan orang-orang kafir terhadap para nabi semenjak dahulu, dari para nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Iya, karena itu harus diketahui bahwa permusuhan mereka terhadap para nabi sudah lama. Maka tidak mengherankan kalau mereka ya molok-molok nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Kemudian secara khusus kita umat Islam, kita beriman kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir. Nabi penutup, tidak lagi nabi setelahnya. Tidak lagi nabi setelahnya. Dan kita imani bahwa beliau diutus kepada seluruh manusia, ya. Dan keimanan khusus ini terhadap Rasulullah akan diterangkan oleh penulis insyaallah taala di akhir pembahasan yang merupakan pokok landasan yang ketiga. Kemudian rukun iman yang kelima, wal yaumil akhir, keimanan kepada hari akhirat. Ya. Hari akhirat adalah meyakini akan terjadinya hari kiamat, meyakini adanya kematian, alam kubur, dan apa yang terjadi setelahnya. Iya. Jadi dia disebut dengan kehidupan hari akhirat. Awal permulaan negeri akhirat adalah alam kubur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. Iya. Maka kita imani kehidupan di alam kubur ini, segala hal yang terjadi dalamnya dari kenikmatan maupun adab, kita imani. Dan kita imani hari kebangkitan. Kita imani seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian kita imani bagaimana keadaan manusia dikumpulkan di padang mahsyar tersebut. Kita imani tentang syafaat. Sebelumnya kita imani tentang telaga. Setiap nabi memiliki telaga dan Rasulullah punya telaga di padang mahsyar itu. Siapa yang minum satu teguk dari telaga Nabi, dia tidak akan haus selama-lamanya. Iya. Kemudian kita imani akan adanya syafaat. Kita imani akan adanya hisab. Ya, pembagian catatan-catatan amalan. Kita imani tentang adanya timbangan-timbangan. Kita imani adanya sirat, jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahannam yang harus dilewati oleh setiap manusia. Dan kita imani sorga dan neraka. Ini semuanya adalah bentuk dari keimanan kepada hari akhirat. Kemudian yang terakhir dari keimanan adalah beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Iya. Keimanan kepada takdir itu dengan meyakini empat hal. Yang pertama, seorang hamba meyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Kemudian yang kedua dari keimanan kepada takdir adalah seorang hamba meyakini bahwa segala yang ditakdirkan telah tercatat di Allahul Mahfuz. Ya, Allahul Mahfuz ini adalah tempat pencatatan seluruh takdir makhluk. Iya. Pena menulis catatan di situ dan memiliki lembaran-lembaran. Kita tidak mengetahui bagaimana keadaan catatan ini secara pasti, tapi disebut sebagai Allahul Mahfuz. Iya. Seluruh takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah dicatat seluruh takdir makhluk itu. Kemudian tingkatan atau yang ketiga dari keimanan kepada takdir adalah mengimani bahwa segala yang terjadi, segala yang ditakdirkan, Allah menghendakinya. Menghendakinya terjadi. Karena malam yasha yakun wa man lam yakun wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala masyaallah kan wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat dari keimanan kepada takdir adalah kita mengimani bahwa seluruh dari makhluk ini Allah yang mengadakannya. Allah yang menciptakannya. Ya, Allah yang menciptakannya. Semuanya tidak keluar dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara pokok-pokok keimanan kepada takdir sehingga seorang hamba dikatakan telah benar keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sekarang penulis menyebutkan bahwa rukun iman ada berapa? Ada 6. Iya. Yang pertama tadi apa? Keimanan kepada Allah, yang kedua keimanan kepada para malaikat, yang ketiga keimanan kepada kitab-kitab, yang keempat keimanan kepada para rasul, yang kelima keimanan kepada hari akhirat, yang keenam keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Sekarang penulis akan menyebutkan dalil-dalilnya. Kata beliau, wad-dalilu ala hadhihi al-arkani sittati qauluhu ta'ala. Dalil tentang 6 rukun iman ini adalah firman Allah taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Allah berfirman, bukanlah kebaikan kalian menghadapkan wajah-wajah kalian menghadap ke timur atau ke barat. Tapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab dan beriman kepada para nabi. Disebut berapa di sini? Cuma 5 saja yang disebut di dalam ayat di surah Al-Baqarah ini. Karena itu penulis bawakan ayat lain khusus tentang keimanan terhadap takdir. Kata beliau, wadilul qadari qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Dan dalil tentang takdir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah dan telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai sudah tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan keimanan. Kemudian penulis berpindah kepada tingkatan yang ketiga. Dan ini tingkatan lebih tinggi lagi. Kata beliau, al-martabatu tsalitsah al-ihsan. Tingkatan yang ketiga dari tingkat keislaman adalah apa? Al-ihsan. Iya. Karena itu setiap orang yang sudah berada di tingkatan ihsan berarti dia sudah melewati tingkatan iman dan tingkatan apa? Islam. Ya, maka ini tingkatan yang paling apa? Paling tingginya. Karena dia adalah puncak keikhlasan. dia adalah puncak keikhlasan, di mana dia melakukan amal itu dengan sisi yang paling sempurna pada zahir dan batinnya. Pada zahir dan batinnya. Iya. Dan akan diterangkan apa makna dari ihsan ini. Ya, kata penulis rahimahullah, ruknun wahid. Tingkatan ihsan ini hanya ada satu rukun saja. Apa itu? Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau beriman kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah apa? Melihatmu. Iya. Inilah ihsan. Jadi subhanallah, dia beribadah kepada Allah di atas puncak kehadiran hati. Di atas keadaan yang paling sempurna. Dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Perhatikan bahasanya, seakan-akan. Kalau melihat betulan, tidak ada yang melihat Allah betulan di dunia. Jelas ya? Karena Nabi bersabda, ta'allamu annakum lan taru rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwa kalian tidak akan melihat Allah, Rabb kalian, sampai kalian mati. Ya, karena itu kalau ada yang mengatakan melihat Allah di dunia dengan mata kepala, maka itu hukumnya adalah kafir menurut kesepakatan ulama. Tidak ada silang pendapat. Iya. Dan ini kadang diucapkan oleh sebagian orang sufi. Dia melihat Allah katanya. Ada yang mengatakan antara apa namanya, tidur dan sadar. Ada yang terang-terangan. Sadar pun dia melihat terang-terangan. Na'udzubillah. Iya, ingin lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi saya tidak melihat. Iya. Karena itu kata Aisyah, siapa yang bercerita bahwa Nabi Muhammad melihat Rabbnya, maka dia telah berdusta. Dia telah berdusta. Iya. Jadi Allah dilihat nanti pada hari kiamat. Ya, kalau dalam tidur, ya mimpi itu bisa aja seorang bermimpi melihat Allah. Tidak ada yang melarang. Ya, tapi kalau ada yang berkata saya bermimpi melihat Allah, dilihat. Kalau keimanannya bagus, dia berkata bermimpi melihat Allah, ini mungkin. Ya, tapi kalau orangnya sudah menyelisih sunnah, banyak kekurangan menyelisih Nabi, tiba-tiba dia berkata melihat Allah, ya, ini mungkin dia diperdaya oleh syaitan. Jelas ya? Maka Nabi tatkala beliau di atas puncak keimanan, beliau pernah bermimpi, kemudian beliau berkata, Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Saya melihat Rabbku di atas bentuk yang paling indah. Iya. Ini mimpi ya. Jadi ada tiga hal dibedakan. Mimpi mungkin Allah dilihat mimpi. Tapi apa yang dilihat di mimpi, semua orang maklumi bahwa yang dilihat di mimpi tidak sama dengan di apa? Di kenyataan. Kemudian yang kedua, melihat di dunia dalam keadaan terjaga, tidak mimpi. Ini hukumnya tidak mungkin. Siapa yang mengaku melihat Allah dalam keadaan terjaga, itu dianggap kafir, keluar dari Islam. Yang ketiga, melihat Allah pada hari kiamat. Melihat Allah pada hari kiamat, ini adalah nikmat bagi kaum mukminin di dalam sorga. Dan juga Allah akan dilihat oleh kaum mukminin di pada mahsyar nanti, di arsat al-qiyamah. Ini dua tempat Allah subhanahu wa ta'ala dilihat oleh orang-orang yang beriman. Baik. Jadi anta'budallaha kaannaka tara. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini luar biasa ya tingkat keimanannya. Sehingga dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Betul-betul hadir segala makna ibadah itu di dalam jiwanya. Seakan-akan dia apa? Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tingkat yang paling tinggi dari keimanan. Kalau kamu tidak mampu seperti itu, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ini derajat di bawahnya. Jadi memang ada satu rukun saja ihsan, tapi ihsan ini ada dua derajat. Derajat yang pertama, derajat dia seakan-akan melihat Allah. Dan derajat yang kedua, derajat muraqabah. Dia merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini adalah hal yang sangat tinggi dari keimanan. Dimanapun dia berada, dia tidak perlu pengawal, tidak perlu ada orang yang memperingatkan, tidak perlu ada orang yang menegurnya. Dia selalu merasa dirinya apa? Diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini tingkatan ihsan. Apa dalil tentang derajat ihsan? Kata beliau, dalilu qauluhu ta'ala, inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berlaku ihsan, selalu berlaku ihsan. Nah, kan disebut di sini bahwa Allah bersama mereka. Dan kebersamaan di sini ini kebersamaan khusus untuk golongan yang memang golongan khusus seperti orang-orang yang berada di derajat ihsan. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim. Bertawakkallah engkau kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Merahmati, yang melihat engkau ketika engkau berdiri dan melihat perbolak-balikan engkau ketika engkau sujud atau pada orang-orang yang sujud. Dialah Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Wa qauluhu, dan juga firman Allah untuk ihsan ada 3 ayat ya boleh sebutkan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum syuhudan ittufiduna fi. Tidaklah kalian berada di dalam sebuah perkara, dan tidaklah kalian membaca dari ayat Al-Qur'an, dan tidaklah kalian beramal dengan sebuah amalan kecuali kami adalah saksi-saksi yang melihat kalian, kalian ketika kalian sedang melakukan amalan tersebut. Iya. Maka di ayat-ayat semuanya memberikan kepada seorang hamba bahwa Allah mengawasi, melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hamba. Karena itu berada di atas derajat ihsan ini, ini adalah tingkatan yang paling tinggi dari tingkat keislaman. Iya. Baik. Setelah menguraikan 3 tingkatan keislaman secara global dan beliau bawakan dalil-dalilnya, dan beliau terangkan setiap tingkatan rukun-rukunnya, kemudian beliau terangkan dalil-dalilnya, maka penulis di sini membawakan satu hadis yang menerangkan seluruh tingkatan keislaman itu. Iya. Beliau bawakan satu hadis yang menerangkan seluruh tingkatan keislaman tersebut. Inilah kata beliau, wa dalilu minas sunnati hadithu Jibril al-masyhur. Dan dalilnya dari sunnah adalah hadith Jibril. Di sini ditulis Jibril ya. Ya, sebab memang bacanya bisa 2, bisa dibaca Jibril, bisa dibaca Jibril. Bisa dibaca Jibril. Tidak ada bacaan yang lain. Dan ini bacaan-bacaan dikenal di dalam qiraatul asyrah, di qiraatul sab'ah maupun di qiraat asyrah. Iya. Adalah hadis Jibril yang masyhur an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadi asy-sya'r la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على قصديه وقال يا محمد. Kata Umar bin Khattab, tatkala kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini perhatikan ya keadaan para sahabat. Kerjaan mereka duduk di sisi Nabi. Ya, dan ini banyak sekali hadis disebut Nabi, kami bersama Nabi, berjalan bersama Nabi. Dan inilah semangat mereka dalam ilmu. Selalu duduk dan berada di sisi orang-orang yang berilmu, sehingga banyak mendapatkan manfaat-manfaat dari apa? Dari ilmu itu. Maka tiba-tiba muncul seorang lelaki, sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya. Iya. Tidak terlihat padanya tanda bahwa dia melakukan perjalanan. Tapi tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ini aneh ya. Kalau dia musafir, biasanya musafir, apalagi di masa itu, ya, itu harus melalui lembah, mendaki gunung, ya, maka akan terlihat bekas perjalanan pada seorang. Siapapun yang melakukan perjalanan, terlihat pasti apa? Tanda dia melakukan perjalanan. Apakah dari raut mukanya, rambutnya, dari pakaiannya? Tapi ini anehnya orang ini, datang pakaiannya apa? Putih sekali, rambutnya sangat hitam. Ya. Kata para ulama, ini Jibril datang bertanya ya. Ini diberi contoh, kata para ulama, ini menunjukkan bahwa seorang penuntut ilmu, kalau dia datang di majelis ilmu, maka dia memakai pakaian yang paling bagus. Iya. Dia bersiap untuk menerima ilmu. Nah, ini etika pada seorang guru dan seorang murid. Iya. Baik. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan, dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Sampai dia duduk kepada Nabi. Dia duduk kepada Nabi, dia sandarkan kedua lututnya ke lutut Nabi. Dia letakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Jadi posisi dia sudah siap apa? Mendengarkan ilmu. Inilah etika seorang yang belajar ilmu. Tatkala dia perhatian, dia pasang pendengarannya, dia pasang pemahamannya, maka ilmu itu masuk di dalam dirinya. Iya, masuk di dalam dirinya. Baik. Maka ini dari etika di dalam menuntut ilmu diajarkan oleh Jibril bagaimana dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril di sini datang berwujud dengan wujud apa? Wujud manusia. Dan ini menunjukkan bahwa malaikat bisa berubah wujud menjadi wujud manusia. Tapi kalau dia berubah wujud menjadi wujud manusia, malaikat, tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Ya, sebab dia adalah apa? Dia seperti manusia, tidak ada yang bisa mengenalnya. Karena itu di Perang Badar, ya, ada malaikat yang turun berwujud manusia, ikut berperang, dan tidak ada yang mengenal para malaikat tersebut. Ya, tidak ada yang mengenalnya. Jelas ya? Baik. Karena itu dari keanehan, ya, sebagian orang, ya, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa di Suriah sana turun malaikat berperang katanya. Ya. Pakai baju putih, warnanya putih, naik kuda putih. Ya, perhatikan ya. Cerita para penghayal. Ya. Sebab kalau itu yang dia lihat malaikat, betul malaikat. Ya. Malaikat tidak seperti itu. Malaikat itu punya sayap. Sebagaimana yang disebut di dalam apa? Al-Qur'an. Dan tidak ada yang melihat wujud asli malaikat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali melihat siapa? Jibril alaihi salam. Ini dia lihat pakaian putih-putih, masyaallah. Naik kuda putih, eh? Kemudian dikata itu betul malaikat. Ya, tidak ada yang tahu kalau malaikat itu datang. Terus sisi lain, kalau malaikat sudah turun, itu peperangan pasti akan dimenangkan. Akan mati sudah Bashar Asad itu. Ya. Akan habis sudah Bashar Asad dan pengikutnya. Kalau memang malaikat turun. Jelas ya? Sebagaimana para malaikat hadir di Perang Badar menang kaum muslimin. Ya. Maka ini semuanya keyakinan-keyakinan rusak. Ya. Dan yang anehnya, kalau ini muncul dari orang awam biasa aja ya. Ya, orang awam dia mungkin terlihat, mungkin lihat syaitan atau lihat jin. Ya. Kemudian diupload ke internet. Ya, ini wajarlah orang awam. Tapi ini kadang diucapkan oleh seorang dokter kadang. Ya. Ada YouTube-nya, ada seorang dokter namanya Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Ya, dan paling rumitnya orang ini doktor Fakultas Akidah. Ya. Dia menghikayatkan tentang malaikat tersebut. Bahwa itu adalah malaikat. Ya, pakai baju putih, naik kuda putih, eh? Nah, perhatikan bagaimana kerusakan akidah sedemikian rupa. Karena itu apa namanya sering saya tekankan tentang pentingnya seorang itu mempelajari dan menjaga keyakinannya apalagi di masa sekarang ini. Baik, ketika Jibril sudah di posisi seperti itu, waqala dan dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni alal Islam." Dia bertanya, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kamu menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan dan haji ke Ka'bah kalau kamu punya kemampuan ke sana. Ini rukun-rukun apa namanya? Rukun Islam. Ini yang sudah diterangkan oleh penulis ya. Qala, maka Jibril berkata, "Sadaqta." Kamu telah benar. Ini Jibril datang dalam wujud manusia, dia bertanya, dia pula yang mengatakan apa? Kamu telah benar. Maka kata Umar, "Fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu." Ya, kami heran melihat orang ini. Dia yang bertanya, dia pula yang apa? Yang membenarkan. Iya. Qala fa akhbirni 'anil iman. Maka Jibril tanya lagi, "Kabarkan kepadaku tentang iman." Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Qala sadaqta. Maka Jibril kembali berkata, engkau telah benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Maka Jibril kembali bertanya, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ini semua sama ya dengan uraian penulis. Inilah dalilnya. Iya. Kemudian qala, Jibril bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Maka Nabi menjawab, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Maksudnya apa? Orang yang bertanya dan orang yang ditanya, dua-duanya tidak ada yang tahu. Iya. Sebab hari kiamat ini dari apa? Dari perkara gaib. Iya, dari perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari kiamat punya tanda-tanda. Ada tanda-tandanya. Nah, karena itu ditanyakan oleh Jibril, fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tanda-tandanya. Qala an talidal amatu rabbataha wa antara al-hufatal uratal alata ri'a'asya yatatawaluna fil bunyan. Kata Nabi, engkau akan melihat seorang budak melahirkan tuannya. Iya. Ini kalimat engkau melihat seorang budak melahirkan tuannya, ya, dikabarkan oleh, ditafsirkan oleh para ulama dengan beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa pada hari kiamat kemenangan di tengah umat Islam itu semakin banyak, wilayah mereka semakin meluas. Sebab di posisi jihad, tatkala ada jihad berarti ada perempuan-perempuan yang diperbudakkan. Saking banyaknya perbudakan, maka kadang seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Jelas ya? Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, ada yang menafsirkan bahwa ini adalah kinayat dari banyaknya kedurhakaan kepada orang tua. Ya, sampai anak melahirkan, ya, atau seorang ibu melahirkan anak, dan anak ini durhaka kepada ibunya seakan-akan si anak seperti tuan untuk siapa? Ibunya. Ya, dan ada yang menafsirkan dengan penafsiran yang lain. Yang jelas ini dari tanda-tanda hari kiamat dikabarkan oleh Nabi. Kemudian kata Rasulullah, engkau akan melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, sangat miskin, pengembala kambing, tapi berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Ya. Ini tanda-tanda hari kiamat. Jadi kalau sudah terlihat, ini sudah dekat hari kiamat. Hari kiamat itu ada tanda kecil, ada tanda pertengahan, dan ada tanda besarnya. Tanda besarnya. Iya. Tanda besar hari kiamat. Dan semuanya diketahui dengan tanda-tandanya. Iya. Karena itu, ya, tatkala kemarin rame-rame kiamat, apa namanya? Berapa kemarin? 2000 berapa sekarang? 2012 ya? Iya. Ketika ada yang meramalkan kiamat 2012, iya. Ini di kalangan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya pengetahuan, sudah mengetahui bahwa itu adalah kebatilan. Iya. Itu adalah apa? Kebatilan. Nah, tapi subhanallah, masih ada juga dari umat Islam yang apa namanya? Iya. Kalau tidak mempercayai, paling tidak dia, nantilah kita tinjau. Kita tunggu benar atau tidak. Iya. Padahal dalam hal yang seperti ini, seorang muslim tidak meragukan bahwa kiamat tidak akan mungkin terjadi di 2012, sebab tanda-tandanya belum apa? Hah? Belum kelihatan. Ada tanda-tanda yang dengannya bisa dihitung, bisa terlihat, ya, bisa diperkirakan, dan diperkirakan 2012 itu tidak mungkin, sebab belum lagi keluar Dajjal. Iya. Belum lagi apa? Keluar Dajjal. Dajjal kalau dia keluar 40 hari. Satu hari yang seperti satu tahun, satu tahunnya, satu harinya seperti satu bulan, satu harinya seperti satu pekan, dan yang lainnya seperti hari-hari biasa. Iya. Dan banyak lagi ya dari tanda-tanda hari kiamat. Karena itu sekali lagi, di masa seperti ini seorang perlu paham agama. Iya. Jangan sampai apa? Tiap kali ada orang yang bernyanyi, berkicau, kemudian membawakan keanehan-keanehan, dia ya bingung saja melihatnya. Ini karena dasarnya dia tidak berpijak di atas pijakan agama yang apa? Yang kuat. Andai kata kuat pijakan agamanya, ya, dia pasti tahu kebatilan itu apa. Baik. Qala famada falabithna maliyan. Kata Umar, Orang yang bertanya pun berlalu. Maka kami diam sejenak. Faqala ya Umar atadiri man as-sa'il? Maka Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka saya berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala hadza Jibril atakum yu'allimukum amra dinakum. Kata Nabi, itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan kalian perkara agama kalian. Jadi segala yang ditanyakan oleh Jibril dan dijawab oleh Nabi, berarti itu semua adalah perkara apa? Perkara agama, pokok dari agama. Ya, inilah yang dipaparkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik, selesai sudah pembahasan landasan utama yang keberapa? Kedua. Sekarang kita berpindah masuk kepada pembahasan yang terakhir. Ya. Al-aslu tsalits ma'rifati nabiyyikum, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dasar pijakan yang ketiga adalah mengenal nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di alam kubur salah satu pertanyaan kita akan ditanya, man hadzal ladzi ursila ilaika? Siapakah rasul yang diutus kepadamu? Pasti kita akan ditanyakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak kenal beliau, tidak mengenal apa kewajiban kita terhadap beliau, ya bagaimana kita bisa mengucapkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam? Baik. Jadi di sini penulis akan menerangkan beberapa kewajiban yang perlu diketahui terkait dengan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau, wa huwa Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Nama lengkapnya Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin siapa? Bin Hashim. Empat, ingat. Muhammad bin Abdillah. Abdullah nama siapa? Nama ayahnya. Bin Abdul Muttalib. Muttalib nama kakeknya. Bin Hashim. Bin Hashim. Hashim ini nama kabilahnya, Bani Hashim. Jelas ya? Bin Hashim. Ini nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi kalau dalam buku-buku sejarah itu disambung sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab Nabi Muhammad dari keturunan siapa? Nabi Ismail bin Ibrahim. Ya, Ismail bin siapa? Bin Ibrahim. Ya, bahkan di sebagian buku sejarah disambung lagi. Jadi kalau nama Nabi sampai kepada Nabi Ibrahim itu tidak ada silam pendapat di kalangan ahli sejarah. Disebut namanya panjang. Sampai kepada siapa? Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim, ada yang menyebut lagi dari Nabi Ibrahim bersambung sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Iya. Ya luar biasa ya. Muhammad bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Ibrahim. Ya, bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Adam. Ya, jadi Adam yang apa? Yang terakhir. Nah. Baik, itulah nasab. Sebab kita semua keturunan siapa? Ya, Nabi Adam. Dan di kalangan orang Arab menghafal nasab sampai ayah-ayahnya 10, 20 itu biasa ya. Ya, sebab mereka jaga. Ya, dan itu dari keistimewaan mereka. Beda dengan kita ya. Ya, sebagian kita aja kakeknya kadang enggak kenal. Ya. Baik. Kata beliau, wa Hashim min Quraisy. Ya. Dan Hashim ini dari Quraisy, dari kabilah Quraisy. Jadi Bani Hashim itu dari kabilah Quraisy. Di tengah Quraisy ini banyak kabilah ya. Quraisy banyak kabilah. Tapi Hashim ini bagian dari apa? Bagian dari kabilah Quraisy. Wa Quraisy minal Arab. Dan Quraisy itu dari orang Arab. Iya. Wal Arab min dzurriyyat Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Dan Arab itu dari keturunan Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim al-Khalil. Alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Ya, terhadap Nabi Ibrahim dan kepada nabi kita selawat dan salam yang paling afdhal. Arab itu dua macam kata para ulama. Ada Arab Ariba dan ada Arab Musta'riba. Ya, Arab Ariba ini yang merupakan asal Arab, inilah keturunan Nabi apa? Atau Arab Musta'riba itu dari keturunan Nabi Ismail. Baik. Jadi ini penjelasan tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, walahu minal umur 63 sana. Ya, Nabi memiliki umur, beliau hidup dengan umur 63 tahun. Iya, dan ini diterangkan dalam banyak hadis yang sahih. Bahwa umur Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa? 63 tahun. Iya. Kemudian kata beliau, minha arbauna qabla an-nubuwah. Dari 63 tahun ini 40 tahun sebelum beliau menjadi nabi. Iya. Jadi 40 tahun sebelum beliau menjadi apa? Sebelum menjadi nabi. Wa 23 nabiyyan rasula. Dan 23 tahun beliau sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Iya. Baik. Jadi perhatikan ya, misi nabi diutus sebagai rasul, nabi dan rasul dalam masa yang dekat. Hanya 23 tahun dan luar biasa Islam tersebar di mana-mana. Iya. Maka ini dari hal yang hendaknya kita perhatikan dari sirah nabi. Bagaimana dakwah beliau, kehidupan beliau. Iya. Yang patut kita contoh, patut kita perhatikan. Iya, di dalam menyebarkan agama Islam ini. Baik. Kemudian kata beliau, nubbi'a biqra wa ursila bil mudaththir. Beliau menjadi nabi dengan surah apa? Ya, surah Iqra, surah Al-Alaq. Itu 5 ayat pertama yang turun ya kepada nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang mencipta. Khalaqal insana min 'alaq, yang mencipta manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu adalah yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar dengan pena, mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Awal turun surah ini, Nabi SAW beliau gemar menyendiri. Ya, beribadah menyendiri di gua Hira. Jadi beliau mengambil bekal dari keluarganya, kemudian pergi ke gua, menyendiri beribadah beberapa malam. Kalau habis bekalnya balik lagi. Jadi beliau senang menyendiri. Dalam kondisi yang seperti itu, beliau didatangi oleh Jibril dalam wujud manusia. Lalu Jibril memeluknya dengan erat sampai Nabi hampir sulit bernapas. Iya. Kemudian Jibril berkata, "Iqra, baca." Nabi berkata, "Ma Nabi Qari, saya tidak mampu membaca." Kemudian Nabi dipeluk lagi sampai beliau sulit bernapas. Kemudian dikatakan padanya, "Iqra, baca." Maka Nabi berkata, "Ma Nabi Qari." Ya, sampai ketiga kalinya akhirnya Jibril bacakan apa? Surah ini, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," dan seterusnya. Baik. Maka ini awal kali beliau diutus sebagai seorang nabi. Maka kembalilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hati beliau ini penuh dengan ketakutan, dan beliau berkata kepada Aisyah, "Qad khasyitu ala nafsi, saya khawatir terhadap diriku." Tapi Aisyah langsung berkata, "Kalla wallah, tidak demi Allah. La yukhzika Allahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Engkau ini menyambung silaturahmi, berbuat baik, disebut dari akhlaknya. Orang yang seperti engkau tidak mungkin dihinakan oleh Allah." Iya. Perhatikan ya bagaimana kondisi Aisyah menghibur suaminya, yang menenangkannya. Iya. Nah. Baik. Maaf. Kondisi Khadijah radhiyallahu taala anha menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menenangkan beliau. Kemudian beliau diutus sebagai seorang rasul dengan surah Al-Muddathir. Jadi setelah Jibril datang di Gua Hira, lama setelah itu tidak pernah muncul Jibril. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali melihat Jibril. Dia duduk di atas kursi antara bumi dan langit. Iya. Maka kembalilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya dalam keadaan beliau gemetar. Iya. Khawatir hatinya. Maka beliau berkata, "Dathiruni, dathiruni, selimuti saya, selimutilah saya." Iya. Maka turunlah surah, "Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'andzir," dan seterusnya dari surah yang akan disebutkan oleh penulis nanti. Baik. Jadi ini beliau diangkat menjadi nabi setelah turunnya awal surah Al-Alaq, dan menjadi rasul dengan turunnya awal surah apa? Surah Al-Muddatsir. Wa baladuhu Makkah. Negeri beliau, tempat kelahiran beliau adalah Mekah. Wa hajara ila Madinah. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah. Ya, ini dari hal yang perlu kita ketahui, bahwa Nabi adalah orang Mekah, tapi beliau berhijrah ke mana? Berhijrah ke Madinah. Ba'atsallahu bin nadarati anisyirki wa yad'u ila tauhid. Allah mengutus beliau untuk memperingatkan dari bahaya kesyirikan. dan menyeru kepada tauhid. Ya, perhatikan penulis ya. Beliau di sini ketika menyebut Nabi diutus untuk apa? Beliau dahulukan bahwa beliau diutus untuk memperingatkan bahaya kesyirikan dan menyeru kepada tauhid. Tauhid dibelakangkan, memperingatkan bahaya kesyirikan didahulukan. Kenapa? Sebab memang di dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Kum fa'andir, berdiri beri peringatan. Jadi memang awalnya beri peringatan. Dan Allah firman innama anta mundir, engkau adalah hanya pemberi peringatan. Iya. Hanya pemberi peringatan. Dan tentang keimanan Allah firman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil utsqa." Didahului dengan siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Kafir kepada tagut dulu yang diingatkan, baru beriman kepada Allah. Iya. Dan ini pokok dari dakwah Nabi, banyak dilalaikan oleh manusia. Sekarang ini kalau ada yang berdakwah, dia senangnya apa namanya, kasih dari fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Ya ada kesalahan pun, ya biar aja, nanti gampang itu kita tegur kesalahannya. Yang penting mau dekat-dekat aja dahulu. Hah? Jelas ya? Jadi kelihatan dari dakwah itu, dari penyampaian, seakan-akan dia menyampaikan, bukan menyampaikan apa? Hal yang harusnya disampaikan dari Allah. Seakan-akan dia menyampaikan untuk mencari dukungan banyak manusia saja. Iya. Dan ini bukan bentuk dari dakwah. Dakwah itu adalah seorang dai, dia serahkan dirinya ikut tunduk kepada tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia berucap sebagaimana yang dituntunkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam Al-Quran As-Sunnah ada etika-etika dakwah, itu yang dia jalani. Itu yang dia jalani. Baik, maka Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan dari bahaya kesyirikan dan berdakwah kepada tauhid. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya apa? Kata beliau, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayuhal muddatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya ayuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Ya, ini saya sudah sebutkan tadi ya, apa sebabnya beliau berselimut. Kum fa'andir, berdirilah, beri peringatan. Perhatikan bahasanya, berdiri. Ya, menunjukkan harus ada keseriusan dalam hal yang seperti ini. Kum, berdiri. Fa'andir, beri peringatan. Iya, beri peringatan. Akan diterangkan oleh penulis apa makna memberi peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Rabbmu agungkanlah, besarkan. Iya. War rujza fahjur, dan terhadap ar-rujz, iya, berhala-berhala hendaknya engkau meninggalkannya, membersihkan dirimu darinya. Nah, wathiyabaka, tadi sebelumnya ya, wathiyabaka patahhir, dan terhadap pakaianmu hendaknya engkau sucikan, yaitu engkau sucikan dari apa? Kesyirikan. War rujza fahjur, dan terhadap berhala-berhala hendaknya engkau meninggalkannya dan berlepas diri darinya. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah apa? Engkau memberi hartamu karena ingin mendapatkan hal yang lebih banyak. Ya. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Rabbmu hendaknya engkau bersabar. Ini subhanallah luar biasa ya. Kalau kita renungi dengan seksama, ya, wahyu-wahyu yang pertama turun ini terdapat di dalamnya berbagai hikmah dan pelajaran yang sangat mendalam dan sangat agung. Iya. Hal-hal yang sangat agung yang patut diperhatikan oleh umat ini. Ini pokok-pokok dan dasar-dasar. Iya. Bagaimana seorang dai itu, bagaimana umat ini meneladani tuntunan dari agama. Kata penulis, "Wa ma'anakum fa'andir yundiru anisyirk wa yad'u ila tauhid." Mana berdirilah beri peringatan, yaitu beri peringatan dari bahaya kesyirikan, dan ajaklah, berdakwalah kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, dan mana Rabb engkau hendaknya engkau besarkan, maksudnya azimhu bitauhid, agungkanlah Allah dengan mentauhidkannya. Ini pengagungan yang paling besar, dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaianmu hendaknya kamu sucikan. Ini ayat ditafsirkan dengan dua penafsiran. Iya. Karena itu pendalilannya dipakai oleh para ulama fikih di buku-buku fikih. Dan ayat ini dipakai juga oleh ulama akidah di buku-buku tentang akidah. Karena memang ada dua penafsiran. Ya. Penafsiran yang pertama ini ditafsirkan oleh penulis. Aitahkir a'malaka anisyirk. Yaitu bersihkan amalan-amalanmu dari kesyirikan. Maka pakaian bermakna keyakinan, akidah. Pakaian disebut keyakinan sebab inilah yang melindungi seorang hamba. Iya, melindunginya, menjaga badannya dari kedinginan, menjaga badannya dari terik matahari, itulah ibarat keyakinan seorang hamba. Keyakinan dan amalan hendaknya apa? Disucikan dari kesyirikan. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, pakaian itu ditafsirkan dengan apa? Dengan pakaian hakiki yang kita pakai, dibersihkan dari najis. Dibersihkan dari najis. Karena itu ini ayat dipakai juga sebagai pendalilan oleh ulama fikih di pembahasan thaharah. Iya. Kemudian kata beliau, warrujza fahjur. Adapun tafsir ayat, mana ayat warrujza fahjur? Ar-rujus al-asnam. Ar-rujus itu adalah berhala-berhala. Wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Jadi terhadap berhala-berhala, fahjur. Apa artinya fahjur? Yaitu tinggalkan dan berlepas diri dari berhala-berhala itu dan orang-orang yang menyembahnya. Iya. Maka ini awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal dakwah beliau seruan kepada apa? Seruan kepada tauhid. Iya, memurnikan ibadah kepada Allah, meninggalkan segala kesyirikan. Jadi kalau ada yang tidak tahu Islam ini adalah agama Islam, maka bagaimana dia bisa mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Dari awal agama memang sudah diperintah untuk meninggalkan berhala, beribadah hanya kepada Allah, membersihkan dari kesyirikan. Iya. Tidak memahami apa agama Nabi? Ini berat ya. Karena itu kita sangat menyedihkan sebagian dari kaum muslimin datang ke kuburan. Iya. Ditegur. Kenapa kamu datang ke sini? Ini bukan dari amalan umat Islam. Ini perbuatan kesyirikan. Dia berkata, siapa yang berbuat kesyirikan? Saya tidak sujud kepada berhala. Ya. Saya tidak sujud kepada apa? Kepada berhala, katanya. Kaum musyrikin di masa Nabi sujud kepada berhala. Jadi anggap bahwa kesyirikan kaum musyrikin di masa Nabi itu hanya sujud pada apa? Pada berhala saja. Padahal di antara pokok kesyirikan kaum musyrikin di masa Nabi, mereka datang berdoa kepada orang-orang solehnya bukan karena yakini, bukan mereka yakini orang soleh ini memberi, mereka yakini orang soleh ini hanya perantara saja kepada Allah. Itu keyakinannya siapa? Kaum musyrikin. Iya. Maka sangat disayangkan di masa ini, iya, ada sebagian orang-orang yang KTP-nya Islam tapi perbuatannya itu lebih jelek dari perbuatan kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kenyataan pahit yang harus kita akui dan telah kita saksikan. Karena itu seorang muslim dan muslimah harus paham agamanya, apa itu Islam? Apa agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, akhada ala hadha 10 sinina yad'u ila tauhid. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas dasar ini berdakwah kepada tauhid selama 10 tahun. Selama berapa? 10 tahun. Wa ba'dal ashri urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun barulah kejadian mi'raj ke langit. Beliau diangkat ke langit. Ya. Kejadian Isra dan Mi'raj ya. Sekalian beliau diangkat ke langit. Wa furidat alaihi shalawatul khamsu. Dan disitulah diwajibkan salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Dan beliau melakukan salat di Mekah sebanyak selama berapa? 3 tahun. Ya, jadi 10 tahun beliau berdakwah kepada tauhid. Di tahun ke-10 beliau naik ke atas langit menerima perintah salat, maka beliau salat 3 tahun di Mekah. Baru setelah itu hijrah ke Madinah. Berarti di Mekah berapa tahun Nabi? 13 tahun semuanya. Thumma ba'daha wa ba'daha umira bil hijrati ila al Madinah. Kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk berhijrah ke Madinah. Iya. Diperintah untuk berhijrah ke mana? Ke Madinah. Ya, karena sudah disinggung hijrah, maka penulis menerangkan apa makna hijrah itu. Kata beliau, wal hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladi al-islam. Dan hijrah adalah berpindah dari negeri kesyirikan menuju kepada negeri Islam. Iya, itu hijrah. Dari negeri syirik menuju kepada negeri apa? Negeri Islam. Walhijratu fariidhatun ala hadhihi al-ummati min baladi syirki ila baladil Islam. Dan hijrah adalah kewajiban terhadap umat ini dari negeri kesyirikan menuju kepada negeri Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'ah. Dan kewajiban hijrah ini tetap hingga hari kebangkitan. Tetap hingga hari apa? Hingga hari kiamat. Iya. Jadi hijrah sifatnya dari negeri kafir, dari negeri yang penuh dengan kesyirikan ke negeri Islam, itu adalah hal yang apa? Adalah hal yang diwajibkan hingga hari kiamat. Iya. Adapun sabda Nabi, la hijrah ba'da al-fath, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Mekah. Ya, ini karena Mekah sudah berubah menjadi negeri apa? Berubah menjadi negeri Islam. Ya. Karena itu tidak ada lagi hijrah setelahnya. Adapun hijrah bermana berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam, maka ini berlaku sampai hari kiamat. Apa dalilnya? Kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala, innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasiatan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa al mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana allahu 'afuwan ghafura. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Mereka berkata, malaikat bertanya, di mana kalian? Kenapa kalian tidak berhijrah? Maka mereka menjawab, kami ini tertindas, kami ini lemah di atas muka bumi. Maka para malaikat berkata kepada mereka, bukankah bumi Allah ini luas sehingga kalian berhijrah kepadanya? Iya, maka orang-orang yang tidak ada udzur ini dikatakan fa ulaika ma'wahum jahannam. Mereka ini tempat tinggalnya adalah neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini menunjukkan bahwa hijrah hukumnya adalah apa? Wajib. Sebab siapa yang tidak hijrah diancam dengan neraka jahannam waliyadhu billah. Illa al-mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan. Kecuali orang-orang yang lemah dari laki-laki, perempuan dan anak-anak kecil. La yastati'una hilatan. Mereka tidak memiliki hila. Iya. Wala yahtaduna sabila. Dan mereka tidak memiliki jalan untuk berhijrah. Faulaika asallahu wa ya'fu anhum. Maka orang yang seperti ini, semoga Allah memberikan maaf kepada mereka. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Mengampuni. Iya. Baik. Jadi ini menunjukkan bahwa hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam itu adalah hal yang diwajibkan. Dan ukuran sebuah negeri dihitung sebagai negeri Islam itu adalah negeri yang kebanyakannya kaum muslimin dan negeri yang dia mampu menampakkan simbol-simbol keislamannya, dari sholat lima waktu, dari adzan, kemudian dari apa? Dari sholat id dan sebagainya, dari simbol-simbol keislaman. Baik. Kemudian kata beliau, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasiatun fayyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguhnya bumi ini, bumiku ini adalah luas, maka hanya kepadakulah hendaknya kalian beribadah. Qala al-Baghawi rahimahullah, berkata Imam al-Baghawi menafsirkan ayat, sababu nuzuli hadhihi al-ayati fil muslimin alladzina bi Makkah lam yuhajiru fanadakumullahu bismil iman. Sebab turunnya ayat ini adalah berkaitan dengan kaum muslimin di Mekah. Mereka tidak berhijrah. Maka Allah pun memanggil mereka dengan panggilan keimanan. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Kalau memang benar kalian beriman, sungguhnya bumiku ini luas. Kenapa kalian tidak berhijrah sehingga kalian menegakkan ibadah di tempat tersebut, di tempat yang kalian berhijrah itu? Iya. Kemudian kata penulis, wa dalilu alal hijrati minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil tentang hijrah dari sunnah Nabi adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanqati al hijratu hatta tanqati at tauba wa la tanqati at taubatu hatta tatla asy syams min maghribiha. Tidak akan terputus hijrah itu sampai taubat itu terputus, dan tidak akan terputus taubat itu sampai matahari terbit dari arah barat. Ini menunjukkan bahwa hijrah tidak ada putusnya sampai hari kiamat. hijrah itu terus berjalan. Ya. Kemudian kata penulis, falamma istaqarra bil Madinah amara atau umira bi baqiyati syara'il Islam. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetap di Madinah, maka beliau diperintah untuk menegakkan syariat-syariat Islam yang lain. Mithlus zakati was-shaumi wal-hajji wal-adani wal-jihad wal-amri bil-ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar wa ghairi dhalika min syara'il Islam. Seperti zakat, puasa, ini semuanya diwajibkan di mana? Di Madinah. Zakat, puasa, haji, adan, jihad, amar ma'ruf, nahi munkar dan selainnya dari syariat-syariat Islam. Akhada ala hada asyara sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berdakwah di atas hal ini selama 10 tahun. Ya, jadi 13 tahun di mana? Hah? Di Mekah, 10 tahun di Madinah. Wa ba'daha tufiya shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Setelah itu Nabi selawat dan salam semoga selalu tercurah untuk beliau. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, wafat. Wa dinuhu baqin. Dan agama beliau tetap kekal. Wa hadha dinuhu. Dan inilah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Agama Nabi, la khaira illa dalla al-ummata alaihi wa la syarra illa haddaraha minhu. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Nabi telah menunjukkan kebaikan itu kepada umatnya. Dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali Nabi telah memperingatkan bahaya kejelekan itu terhadap umatnya. Iya. Semuanya telah diterangkan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum. Sungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menerangkan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Iya. Kemudian kata beliau, wal khairul ladzi dalla alayhi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi kepada umatnya adalah tauhid dan segala perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Iya, tapi tauhid yang paling pokoknya. Wa syarrul ladzi haddara minhu asyirku wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah. Dan kejelekan yang telah diterangkan oleh Nabi, diperingatkan bahayanya oleh Nabi, itu adalah kesyirikan dan segala perkara yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah. Ba'athahu Allah ila an-nasi kaffatan. Allah telah mengutus Nabi Muhammad kepada seluruh manusia. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'i thaqalaini, al-jinni wal-ins. Allah wajibkan taat kepada Nabi terhadap seluruh dari makhluk, jin maupun manusia. Semuanya wajib taat kepada Nabi. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya apa? Adalah firman Allah Ta'ala, Qul ya ayuhan nasu, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya adalah Rasul Allah kepada kalian seluruhnya. Kepada kalian seluruhnya. Iya, maka ini dalil bahwa menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh makhluk. Wa akmalallahu bihi dinan, dan Allah telah menyempurnakan agama ini dengan diutusnya Nabi Muhammad. Agama telah sempurna, tidak lagi kekurangan di dalamnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah berfirman, pada hari ini telah kucukupkan, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan ni'matku atas kalian, dan telah kuridai serta kuridai Islam sebagai agama kalian. Iya. Wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam, tadi terangkan ya bahwa Nabi telah wafat. Apa dalil bahwa Nabi sudah wafat? Ya, dalil bahwa Nabi telah wafat, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Ya, sungguhnya engkau Nabi Muhammad akan meninggal, dan sungguhnya mereka semuanya akan meninggal. Kemudian kalian semua pada hari kiamat akan berkumpul di sisi Rabb kalian. Ya. Apa saling memperdebatkan apa yang kalian berselisih di dunia. Nah, wan nasu idza matu yub'atsun. Dan manusia, kata penulis, apabila mereka mati, semuanya akan dibangkitkan. Ya. Jadi manusia kalau meninggal, semuanya pasti akan dibangkitkan. Apa dalilnya? Kata beliau, wad dalilu qauluhu ta'ala, minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itulah kami menciptakan kalian, dan kepada tanah itulah kami kembalikan kalian. Dan dari tanah itu pula kembali kami keluarkan kalian untuk kali berikutnya akan dibangkitkan. Wa qauluhu ta'ala wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dialah Allah yang menumbuhkan kalian dari bumi dengan pertumbuhan. Ya, Nabi Adam dicipta dari tanah. Keturunannya dicipta dari Adam. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi ke tanah. Dan dari tanah itu Allah mengeluarkan kalian lagi untuk hari kebangkitan. Iya. Maka harus selalu diingat bahwa ada hari kebangkitan setelah kematian. Iya. Dan di hari kebangkitan apa yang akan terjadi? Penulis terangkan. Wa ba'dal ba'thi muhasabuna wa majziyuna bi'amalihim. Dan setelah hari kebangkitan mereka semuanya akan dihisab dan akan dibalas sesuai dengan amalannya masing-masing. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, liyajziyal ladina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Agar supaya Allah memberikan balasan kepada orang yang berbuat jelek terhadap amalan yang mereka lakukan, dan Allah memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik dengan kebaikan pula. Semua orang akan diberikan balasannya masing-masing. Man 'amila salihan fa li nafsihi wa man asa'a fa 'alayha. Siapa yang beramal saleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jelek, dia sendiri yang akan menanggungnya. Dia sendiri yang akan menanggungnya. Kemudian kata beliau, "Wa man kadzdzaba bil ba'ti kafar." Dan barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan, dia akan kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir." Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi siapa yang menyangka tidak akan dibangkitkan, itu adalah sangkaan orang-orang kafir. Maka jawab wahai Nabi Muhammad, bala, bahkan kalian demi Rabbku, demi Allah, kalian pasti akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepada kalian segala amalan yang kalian lakukan. Seluruh hal itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata penulis, arsalallahu jami'ar rusul mubasyirin wa mundzirin. Allah telah mengutus seluruh rasul sebagai pemberi kabar gembira sekaligus pemberi peringatan. Padalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, rusulan mubasyirin wa mundzirin liyalla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul diutus sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan supaya tidak ada lagi hujjah terhadap manusia kepada Allah setelah diutusnya para rasul itu. Ya, begitu rasul diutus itu penegakan hujjah. Jangan sampai ada manusia yang berkata, "Oh, belum sampai kepada saya syariat, belum sampai kepada saya tuntunan." Ya, tidak ada lagi hujjah. Nabi diutus telah tegak hujjah. Apabila dia berkata, "Belum sampai kepadaku syariat," maka akan dikatakan kepadanya, "Telah diutus kepada engkau seorang rasul." Iya. Maka pengutusan rasul ini adalah hujjah yang menegakkan, menghilangkan udur di tengah makhluk. Wa awwaluhum Nuh alaihi salam wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling awal di antara mereka, di antara para rasul, adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan paling akhirnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi awal rasul Nabi Nuh, dan akhirnya siapa? Nabi Muhammad. Ini sekali lagi kita berbicara apa? Rasulnya ya, bukan nabi. Berbicara apa? Berbicara rasul, bukan nabi. Ya, sebab para rasul itu jumlahnya 313 orang, jumlah rasul. Kalau nabi jumlahnya lebih banyak lagi kalau nabi. Nabi jumlahnya 124.000. Iya. 124.000 nabi. Iya. Maka rasul paling awalnya adalah Nabi Nuh dan paling akhirnya adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, apa dalilnya bahwa Nabi Nuh adalah nabi yang paling pertama? Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di." Sungguhnya kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nabi Nuh dan para nabi setelahnya. Jadi yang paling pertama disebut adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kata beliau, "Wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasula min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi ibadatillahi wahda wa yanhaahum an ibadati at-taghut." Setiap umat yang Allah utus kepada mereka seorang rasul dari Nuh sampai Nabi Muhammad, misi dakwah mereka sama. Ya. Dan ini dari agama Nabi Muhammad yang wajib kita ketahui. Bahwa agama Nabi Muhammad, misi dakwah Nabi Muhammad sama dengan misi dakwah para nabi dan para rasul seluruhnya. Ya. Apa itu misi mereka? Yaitu memerintah supaya beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan segala peribadatan kepada taghut. Ya. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ibudallaha wa jitanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya rasul ini menyerukan beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Ya, karena sudah disinggung taghut, maka penulis di sini akan menjelaskan sedikit tentang makna taghut dan apa kewajiban kita terhadap taghut ini. Kata beliau, waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghuti wal-imana billah. Allah telah mewajibkan terhadap seluruh hamba untuk kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Apa ayatnya? Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa lam tisama laha. Barang siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, tidak ada keterputusannya. Iya. Maka Allah wajibkan hal tersebut. Ya. Syekh sekarang terangkan dulu apa makna taghut itu supaya dipahami. Apa makna taghut? Beliau bawakan definisi Ibnu Al-Qayyim. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, "At-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'." Taghut itu adalah apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batasannya, melampaui kadarnya. Iya. Sebab kata taghut secara bahasa memang dari kata tugyan. Tugyan itu air, ya, kalau sudah penuh, melewati sudah, dia tumpah. Itu tugyan namanya. Iya. Jelas ya? Itu tugyan. Maka taghut dia melampaui batas. Melampaui batas. Apakah itu dalam bentuk ibadah sebagai ma'bud yang diibadahi selain daripada Allah? Jadi apa saja yang dia ibadahi selain daripada Allah itu disebut taghut namanya. Iya. Au matbu. Atau orang yang dia ikuti. Dia ikuti tukang sihir, para dukun, ya. Dia ikuti syaitan. Ya. Dia ikuti pemimpin-pemimpin yang sesat. Maka ini semuanya dihitung apa? Dihitung sebagai taghut sebab dia melampaui batas dalam apa? Mengikutinya. Au muta, atau dalam hal yang ditaati. Iya. Seperti apa namanya? Rahib-rahib yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, ini namanya taghut. Sebab mereka apa? Melampaui batas di dalam ketaatan. Iya. Maka ini yang disebut dengan taghut. Jadi seluruh taghut tidak keluar dari mana ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Setelah itu penulis rahimahullah memberi contoh-contoh taghut. Karena itu kata beliau, wattawagit katsirun wa ru'usuhum khamsa. Taghut-taghut itu banyak. Tapi kepala-kepalanya, ya, pentolan-pentolannya ada berapa? Ada lima. Yang pertama iblis la'anahullah. Ini yang pertama iblis. Ya, semoga Allah melaknatnya. Ini kepala taghut sudah. Yang kedua man ubida wa huwa radin. Yang kedua siapa yang diibadahi dan dia ridha. Iya. Karena itu para nabi diibadahi, tapi nabi tidak ada yang ridha diibadahi. Berarti nabi bukan apa? Bukan taghut. Jelas ya? Baik. Tapi kalau dia adalah seorang yang saleh misalnya, dianggap dirinya kiai, dianggap dirinya habib, dianggap dirinya ini dan itu. Ya. Kemudian datang orang-orang ke tempat dia, ya bawa air, dia cuci tangannya, diminum sebagai berkah. Hah? Ini artinya dia ridho apa? Dia ridho diibadahi namanya. Dan ini dihitung apa? Dihitung taghut. Iya. Baik. Kemudian waman da'an nasa ila ibadati nafsihi. Dari taghut adalah orang yang menyuruh manusia beribadah kepada dirinya. Beribadah kepada dirinya. Ini yang ketiga dari pokok-pokok taghut. Yang keempat, waman idda'a syai'an min ilmil ghaib. Siapa yang mengaku tahu sesuatu dari ilmu apa? Dari ilmu gaib. Ilmu gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Iya. Sebagaimana diterangkan dalam banyak ayat, kullu seperti firman Allah, kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah bahwa tidak ada yang di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dari tauhid, ya. Wa man hakama bighairi ma anzalallah. Orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Maka ini lima jenis tauhid. Ini disebutkan oleh penulis sebagai pokok-pokoknya. Sebagai pokok-pokoknya. Apa dalilnya? Wa dalilu qawluhu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy fa may yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Tidak ada paksaan dalam agama. Kalimat tidak ada paksaan dalam agama, ya maksudnya di sini bahwa siapa dari kaum kuffar ya in kafir tidak dipaksa dia masuk Islam. Tapi hukum Islam telah berlaku padanya. Kalau dia tidak mau masuk Islam, diberi pilihan, dia bayar jizyah, tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Kalau tidak mau membayar jizyah, maka diperangi. Maka diperangi. Ini makna dari ayat. Fattabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh jalan petunjuk itu telah jelas daripada jalan kesesatan. Faman yakfur bit-taghuti. Siapa yang kafir terhadap taghut wa yu'min billah dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Lam tisama laha, tidak ada keterputusannya. Inilah tali tauhid. Karena itu kata penulis, wa hadha ma'na la ilaha illallah. Inilah makna apa? La ilaha illallah. Iya. Wa bil hadithi, dan di dalam hadith, ra'sul amri al-islamu wa amuduhu salatu wa darwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Di dalam hadith Rasulullah SAW bersabda, pokok perkara dalam keislaman tiangnya adalah solat. Ya. Puncak punuknya adalah jihad fi sabilillah. Iya. Punuk itu kalau unta, di puncaknya itu disebut darwah. Nah, puncaknya itu adalah jihad fi sabilillah. Baik, ini beberapa keterangan berkaitan dengan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini selesai sudah pembahasan buku ini. Penulis rahimahullahu taala menutup, beliau berkata, wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga selawat Allah terhadap Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya, dan semoga taslim selalu dilimpahkan kepada beliau. Wallahu taala alam. Baik, masih ada waktu ya dari salat asar. Kita akan jawab pertanyaan sampai masuk adzan asar, langsung kita sampai adzan ya. Jadi yang ingin wudu sebelumnya silakan, saya persilakan kalau mau keluar berwudu silakan sambil kita jawab pertanyaan. Baik. Ya, bismillah, ini ada yang bertanya apakah Bali ini termasuk negeri musyrikin. Apa ciri-ciri negeri musyrikin? Saya kira saya sudah terangkan tadi ya. Ya, dan ini pertanyaan saya kira apa namanya? Sudah jelas dari paparan yang saya uraikan tadi. Jadi kalau yang terlihat ya, yang mendominasi di negeri itu adalah kesyirikan, kekufuran, itu yang menjadi ukuran di negeri tersebut. Jelas ya? Tapi kalau dia di dalam sebagian wilayahnya, dia mampu menegakkan syiar Islam di situ, dari sholat, ada masjid, ada tempat adzan dan seterusnya, ya, maka ini dianggap dia mampu menegakkan syiar dari keislamannya. Ya, syiar dari keislamannya. Tapi tidak diragukan, ya, tatkala seorang melihat kondisi umum di sebuah negeri, bahwa negeri itu tersebar padanya kesyirikan, maka tentunya hukum-hukum yang berkaitan dengan kesyirikan ini tetap berlaku sebagaimana yang telah kita terangkan tadi. Ya wallahu taala ala. Apakah salaf mempercayai karomah? Iya. Karomah itu betul ada, tidak ada yang mengingkarinya. Iya. Karomah itu ada, tidak ada yang apa? Mengingkarinya. Ahli sunnah sepakat menetapkan adanya karomah. Karena itu para ulama menulis buku-buku yang menetapkan karomah seperti Al-Lalakai. Ada buku beliau judulnya Karamatul Auliya, karamah-karamah para wali. Judulnya. Jelas ya? Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan karamah-karamah. Nabi Ibrahim karamah, dibakar api tidak apa? Tidak kena. Tidak terbakar. Nabi Isa berbicara semenjak kecilnya. Ya. Ada karoma Maryam. Ya. Bagaimana apa? Maryam? Hah? Dia hanya menggoyangkan ranting, jatuh kurma-kurma yang masih basah. Baik. Kalau Nabi Isa dan Nabi Ibrahim itu dikata mukjizat ya berkaitan dengan Nabi. Kita beri contoh Maryam. Nah, maka ini bentuk dari karomah. Jelas ya? Maka karomah adalah hal yang ada, tapi yang menjadi masalah, siapakah yang dikatakan memiliki karomah ini? Itu yang menjadi masalah. Ya, sekarang di masa sekarang ini, kalau ada yang aneh-aneh, langsung dikatakan dia punya apa? Punya karomah. Ya. Nah, iya. Nah ini na'udzubillah dari pemahaman yang keliru. Jelas ya? Tidak semua yang aneh itu dikatakan karomah. Perhatikan. Hal yang di luar kebiasaan, kalau itu datang dari Nabi, itu namanya mukjizat. Kalau dia datang dari orang yang salih, itu namanya karomah. Kalau dia datang dari orang yang tidak salih, itu adalah permainan syaitan. Itu adalah apa? Permainan syaitan. Iya. Karena itu kata Imam Syafi'i, ya. Kalau engkau melihat ada orang yang sholat di atas air atau dia sholat di atas udara, jangan kamu percaya dia sampai kamu dudukkan perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia di atas Al-Quran dan Sunnah itu baru bagus karomahnya. Tapi tidak di atas Al-Quran dan Sunnah itu syaitan. Ya, syaitan yang membantu dia terbang. Jelas ya? Kemudian dari sifat karomah itu, karomah tidak dimiliki oleh si pemilik karomah, bukan dia memilikinya. Itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Masa karomahnya bisa dia ulang-ulang? Ya, dia pindah penyakit ke binatang seenak hatinya. Hah? Atau siapa yang punya batu meteorit anak kecil? Hah? Ini semuanya dari apa? Ya. Dari khurafat, ya. Dari perkara-perkara yang bukan masuk di dalam pembahasan karomah tersebut. Baik. Apakah sistem demokrasi termasuk dalam hal togut karena ini bertentangan dengan syariat? Ya, kita tidak meragukan bahwa demokrasi itu ya adalah bentuk dari togut. Ya. Jelas ya? Dan bentuk dari apa? Dari kekufuran. Sebab mana demokrasi apa? Rakyat berhukum untuk dirinya sendiri. Ya, karena itu bahasa orang Indonesia, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan itulah kekufuran namanya. Menyelisih ayat Al-Quran. Karena Allah firman, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Tapi tingkat-tingkat kekeliruan di dalam orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu beraneka ragam, bertingkat-tingkat. Sebagian kekeliruan ada yang derajatnya kekafiran, keluar dari Islam. Sebagian kekeliruan lagi tingkatannya adalah tingkatan dosa besar. Dan sebagian kekeliruan lagi ini kadang dianggap sebagai udzur baginya. Maka dilihat kepada keadaan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut. Iya. Karena itu kita sebagai umat Islam, kita paham bahwa itulah hukum yang bertentangan. Ya, dan semua orang tahu bahwa itu asal hukum yang diterapkan di Indonesia diambil dari mana? Diwarisi dari mana? Ya, diwarisi dari kolonial, kan begitu? Semua orang paham. Iya. Karena itu bukan berasal dari Islam. Ya, karena itu di sini ada kewajiban penting di tengah umat. Bagaimana umat Islam ini mendidik generasi mudanya, mendidik anak-anak, mendidik umat ini dengan akidah tauhid yang benar, supaya terlahir pemimpin-pemimpin yang bisa merubah apa? Merubah sistem itu. Jelas ya? Tapi bukan dengan cara membuat partai, ya. Bukan dengan cara ikut masuk ke parlemen. Karena itu tidak ada dikenal salafi itu duduk di partai politik. Mereka tidak senang kursi. Ya, catat aja dari sekarang. Kalau ada yang mau catat-catat, bahwa salafi itu tidak ada yang senang kursi. Ya. Mereka hanya ingin memperbaiki umat saja. Ya, cara memperbaiki umat bukan dengan cara ribut-ribut duduk di atas kursi. Ya, toh banyak orang yang sekarang ya duduk di parlemen, ya bukannya dia yang merubah, maka dia yang dirubah. Ya. Dia yang dirubah. Ya. Dan inilah yang kita saksikan dan yang kita lihat. Karena itu siapa ingin merubah dengan jujur? Ya. Caranya adalah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi awal kali beliau merintis kota Mekah. berdakwah beliau sendiri. Iya. Beliau sendiri berjalan umat Islam, ditawari kekuasaan pun beliau tidak terima. Karena memang ada tahapan dan ada metode tersendiri yang beliau jalankan. Iya. Itulah jalan Rasulullah SAW. Kita hanya perlu bersabar saja. Perlu bersabar saja. Waktu pasti Allah akan memenangkan agamanya. Dan itu adalah kepastian. Iya. Jelas ya? Baik. Siapakah Anda atau Tuhan tandingan pada zaman sekarang? Ini saya enggak paham apa maksud pertanyaannya. Kalau berkaitan dengan masalah tandingan-tandingan, ya, itu kaidah umum. Siapa yang membuat tandingan untuk Allah, maka itu disebut Anda. Siapapun dia, apakah dalam bentuk manusia, selain manusia, maupun yang lainnya. Apakah takdir buruk bisa dirubah? Jawabannya, takdir tidak ada yang berubah. Semua takdir sudah ditetapkan. Tidak ada yang berubah. Jelas ya? Kalau takdir itu sendiri. Tapi kalau misalnya ajalnya ditambah, rezekinya dilapangkan, ya, itu memang ada. Jelas ya? Ajal ditambah, rezeki dilapangkan, betul ada. Karena Nabi bersabda misalnya dalam hadis, "Man sarrahu ayyabasatallahu fi athari fi rizqihi wa yunsialahu fi atharihi, falyasir rahimahu." Siapa yang senang rezekinya dilapangkan, ajalnya diperpanjang, hendaknya dia sambung silaturahminya. Maka silaturahmi menjadi sebab dilapangkannya rezeki dan dia apa? Disambung silaturahmi. Ya, tapi kalau ajalnya dipanjangkan, rezekinya sudah ditambah, itu semuanya sudah tercatat di dalam takdir. Sudah tercatat di dalam apa? Dalam takdir. Maka takdir Allah Subhanahu wa taala adalah ketentuan yang tidak berubah lagi. Ya, bagaimana sikap kita dengan pemerintah yang berhukum dengan hukum tagut? Iya. Sikap kita adalah sikap yang dituntunkan di dalam syariat kita. Yaitu kita taat dan mendengar kepada seorang pemimpin muslim. Sepanjang presiden kita adalah seorang muslim, maka kita menaatinya pada hal yang ma'ruf. Pada hal yang apa? Pada hal yang baik, yang ma'ruf. Adapun kalau dalam hal yang batil, dalam hukum, selain hukum Allah, kita tidak taati dalam hal tersebut. Jelas ya? Tapi pada hal yang ma'ruf, pada hal yang baik, ya, seorang wajib mendengar dan taat kepada pemerintah. Iya. Bahkan Nabi bersabda, "Isma' wa ati' lil amir wa in duriba dhahruka wa ukhida maluka." Dengar dan taatlah engkau kepada pemimpin, walaupun punggungmu dipukul dan diambil hartamu. Kamu dizalimi, ditindas, ya. Tetap dengar dan taat kepada pemerintah. Sebab keberadaan pemimpin, iya, keberadaan pemimpin itu maslahat untuk banyak manusia. Karena itu kata sebagian ulama bijaksana, 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Iya. Lebih baik daripada apa? Satu hari tanpa pemimpin. Bayangkan kalau tidak ada pemimpin, semuanya merasa berkuasa, hukum rimba yang bermain, akan tersebar keonaran di mana-mana. Tidak usah jauh-jauh, kita di Indonesia sudah pernah merasakannya. Hah? Pemimpinnya masih ada, cuma semenjak pemimpinnya ada tapi sedang di apa? Sedang digoyang saja. Perhatikan betapa banyak harta yang melayang, kehormatan yang dilanggar, nyawa yang menjadi korban. Iya. Karena itu harus dipahami kenapa Nabi memerintah untuk taat kepada pemimpin. Terdapat di dalamnya hikmah dan kebaikan untuk apa? Untuk rakyat itu sendiri. Bukankah Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bekerja? Lalu bagaimana asalnya hukum wanita bekerja? Bukankah memang sebenarnya dibutuhkan seorang wanita dalam beberapa profesi, misalnya dokter kandungan, suster perawat dan lain-lain? Iya. Tidak diragukan bahwa perempuan boleh saja bekerja, tidak ada yang melarangnya untuk bekerja. Iya. Tapi bekerja dengan pekerjaan yang mencocoki apa? Hah? Mencocoki keadaannya sebagai perempuan. Iya. Tapi asal perempuan itu adalah orang rumah. Itu asalnya. Iya. Itu kalau bahasa saya, kalau tepat. Ini saya bahasakan, saya ambil dari ayat Al-Quran. Karena Allah yang memerintah, waqarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian wahai para perempuan tinggal di rumah-rumah kalian. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada keperluan, ya, dia untuk bekerja, tidak dilarang perempuan itu bekerja, dia bantu suaminya atau dia penuhi kebutuhan keluarganya. Tapi pekerjaan yang layak bagi perempuan, khusus untuk perempuan, tidak bercampur baur dengan laki-laki, ya, dan tidak menampakkan auratnya. Baik. Bagaimana seharusnya kita bertindak jika dalam keluarga kita sudah terlanjur lama ada pembagian warisan namun tidak sesuai syariat? Apakah harta tersebut harus dibagi kembali? Lalu bagaimana jika harta tersebut sudah terpakai? Ya, ini memang masalah yang rumit ya. Harta sudah terbagi tidak sesuai dengan syariat. Setelah itu mereka baru kenal syariat semuanya. Iya. Apakah harus dibagi ulang? Iya. Saya berikan dua pilihan. Pilihan yang pertama, mereka semua saling ridha saja. Iya. Ya kalau mereka saling ridha, itu tidak ada masalah. Itu artinya kalau ada yang lebih, ya, haknya pihak yang memberi sudah ridha. Kalau ada yang kurang dia juga sudah ridha. Kalau saling ridha semuanya enggak apa-apa. Itu yang pertama. Pilihan yang kedua, kalau tidak saling ridha, maka harus dikembalikan lagi, dibagi secara hukum warisan. Walaupun sudah dia pakai, nanti dia kembalikan sesuai dengan kemampuannya. Sebab itu adalah tanggung jawab berkaitan dengan hak. Apa yang merupakan haknya boleh diambil. Apa yang bukan haknya hendaknya dia apa? Hendaknya dia kembalikan. Baik, ini pertanyaan terakhir. Apa yang dilakukan oleh seorang istri apabila seorang suami melarang istrinya menuntut ilmu dengan anggapan bahwa menuntut ilmu sama dengan melacurkan diri, sementara sang suami tidak sholat tepat waktu, tidak bisa mengaji? Apakah suami bisa dijadikan imam dalam keluarga? Iya. Ini memang masalah ya, kalau ada suami kayak seperti ini. Iya, menuntut ilmu dianggap sebagai melacurkan diri. Naudzubillah. Iya. Menuntut ilmu itu adalah ibadah yang sangat agung. Dan seorang perempuan sama dengan laki-laki dalam menuntut ilmu punya kewajiban. Punya kewajiban. Tapi alhamdulillah sekarang ini banyak kemudahan. Banyak kemudahan. Dulu memang kalau orang mau belajar itu kadang perempuan keluar dari rumah mendatangi majelis-majelis guru. Jelas ya? Karena itu dikenal di Imam Syafi'i punya murid-murid perempuan juga Imam Syafi'i. Hadir di majelisnya Imam Syafi'i. Iya. Ini menunjukkan bahwa memang para perempuan juga menuntut ilmu. Dan di biografi para rawi, banyak dari rawi-rawi perempuan. Perawi-perawi yang meriwayatkan hadis. Nah, maka perempuan sama dengan laki-laki dalam hal menuntut ilmu. Sebagaimana perempuan sama dengan laki-laki dalam mencari surga Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena menuntut ilmu adalah apa? Adalah ibadah. Iya. Adalah ibadah. Maka suami yang seperti ini hendaknya apa? Dinasihati dengan baik. Diajak untuk salat. Iya. Kemudian keadaannya ini dikatakan suami tidak salat tepat waktu, berarti dia salat ya. Iya. Itu pokoknya yang dihitung dia salat. Tidak bisa mengaji. Kalau dia tidak bisa mengaji, ini kekurangan. Diajari untuk mengaji. Nah, dengan seperti ini, bagi seorang istri, ya, dia kalau ingin bersabar dengan keadaan suaminya, itu yang saya nasihatkan, agar supaya dia membangun ibadah dengan menuntut ilmu sambil mengajarkan kebaikan kepada suaminya. Ya. Nah, sekarang ini, perpisahan itu adalah hal yang kadang memberatkan bagi seorang hamba. Banyak perkara yang terkait di belakangnya berkaitan dengan anak-anak dan selainnya. Ya, karena itu kalau dipertahankan dengan terus dia bisa menasihatkan, maka itu yang lebih bagus. Tapi kalau misalnya dia merasa terhalang dari beragama, ya, tidak bisa menegakkan agamanya, maka dari haknya untuk apa? Untuk dia mengambil hal yang diwajibkan, menuntut ilmu yang diwajibkan, walaupun hal ini harus dengan resiko dia berpisah dengan suaminya. Ya, wallahu taala alam. Baik, ini mungkin yang saya bisa nasihatkan untuk pertanyaan ini. Dengan ini insyaallah taala berakhir pertanyaan-pertanyaan untuk pertemuan kita di Daura ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan Daura kali ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan tentunya di pembahasan kita di kali ini memang agak singkat ya, banyak pembahasan secara ringkas, tapi dasar-dasar kewajiban sudah kita terangkan. Ya, sisa bagaimana kita mengingatnya, mengamalkannya, memperdalamnya. Ya, terus diulangi dan diulangi. Dan pembahasan buku akidah, ya, membahas tentang keyakinan itu tidak cukup sekali saja. Harus selalu diulangi, diulangi dan diulangi. Sebab ini adalah tugas umur. Semakin seorang kuat di atas akidah, akan semakin kuat pula keadaannya di dunia, di alam kubur dan di mana? Di akhirat kelak. Karena itu saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keberadaan kita semua di sini dan menjadikan apa yang kita pelajari pada dua hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan berbuah dengan amalan yang saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semua di atas kehidupan dunia ini, di kehidupan di alam kubur dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Atas segala macam kekurangan saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.